الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال معاشر المستمعين الكرام في المسائل الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، وأنه لم يخلقنا هملا ولا يتركنا سدى، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا هو الدليل على هذه المسألة، والمسألة عرفناها بالممهدات والمقدمات لها، وأن خلاصة هذه المسألة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالدليل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والمراد إليكم بقول إليكم أي يا أمة محمد. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي شهيدا عليكم بأعمالكم. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إرسال الرسول إليكم ليس بدعا من الأمر، بل أمم مضت قبلكم وبعث إليهم الرسل، وكانت العواقب الحميدة لمن أطاعوا المرسلين، والعواقب الوخيمة لمن عصوا المرسلين. ومثال على ذلك، هذا المثال مثال على ذلك لتوضيح المقام وبيان الأمر، قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهنا المثال الذي سيق هنا سيق مساق التحذير الشديد من عصيان الرسول. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي أطيعوا وامتثلوا أمره واتبعوا واحذروا أن تكونوا عصاة له. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فماذا حصل؟ قال: فأخذناه أخذا وبينا. المراد بهذا المثل أن ينتبه العباد ويحذروا من عصيان الرسول، فإن عصيان الرسول هلاك ودمار، والأمثلة على ذلك في التاريخ كثيرة لا حد لها. ومن الأمثلة هذا المثل العجيب، قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي كان موقف فرعون من هذا الرسول الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام أن عصاه، لم يستجب له، لم يقبل دعوته، رد وكذب ما جاء به واتهمه بأنواع التهم. قال: فعصى فرعون الرسول، فكانت النتيجة فأخذناه أخذا وبيلا. والأخذ الوبيل جاء مبينا في القرآن في آي كثيرة منه. الأخذ الوبيل الذي بين في القرآن والذي حصل ويحصل لفرعون هو أخذ وبيل في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. أما في الدنيا فإن الله أهلكه بالغرق، وكان من تكبره وتعاليه وتعاظمه وتفاخره عن الناس قوله فيما كان يفخر به: وهذه الأنهار تجري من تحته، فعاقبه الله بالغرق، وكان إهلاكه بالغرق عجب العجب، وآية من آيات الله العظيمة. لأنه لما ذهب موسى ومن معه فرارا من فرعون وقصده قتلهم، انطلق فرعون وجنوده خلف موسى ومن معه إلى أن وصل موسى ومن معه إلى البحر. التفت من مع موسى إلى الوراء وإذا فرعون وجنوده وتاولته مقبلين عليهم، عاين الموت، البحر أمامهم محيط بهم، وفرعون واصل إليهم بجنوده وهم قلة وعزل ولا طاقة لهم فرعون وجنوده. فماذا قالوا؟ قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. البحر أمامهم وفرعون وصل إليهم، وموسى بكل ثقة وإيمان يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضرب بعصاه البحر وقف الماء السيال وقف مثل الجبال، أصبح الماء جبال واقفة، والأرض التي كانت رطبة ووحل وطين أصبحت يابسة، في لحظة واحدة، ضرب بعصا البحر فوقف الماء مثل الجبال، وأصبحت الأرض يابسة طريقا في البحر يابسة، أي جافة ليس فيها رطوبة ولا حل. إذا نزحت الماء من وادي أو من أرض ممتلئة بالماء يبقى مكانها وحل لا ينشف إلا بعد وقت، لكن هذا نشف في اللحظة نفسها ويبس في اللحظة نفسها، وهذا من آيات الله. فمر موسى ومعه مع هذا الطريق اليبس والماء واقف عن يمينهم وواقف عن يسارهم، ويمرون يمشون بين الماء، الماء يرونه واقف عن اليمين وواقف عن اليسار كأنه الجبال كالطود العظيم، آية من آيات الله. والأرض يابسة، يمر موسى ومعه كلهم إلى الضفة الأخرى والجهة الأخرى، ثم يأتي فرعون يريد أن يدرك موسى ومعه ويدخل هو وجنوده. فلما تكامل موسى ومع خروجا من البحر وتكامل فرعون ومع دخولا في البحر، أمر الله الماء أن يعود كما كان، وهلك فرعون ومع هلاك نفس واحد، هو وهؤلاء الجنود وهذا هذه الأعداد كلهم هلك، هو هلاك نفس واحد. هذا من الأخذ الوبيل في الدنيا. وفي القبر كل يوم يعرضون على النار من حين موتهم ومن معه إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، وهم يوميا صباح ومساء يعرضون على النار، وهذا من أخذ الوبيل. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر يعرضون على النار في قبور في الصباح والمساء، وهذه مدة طويلة وهم في القبور سنوات طويلة، ويعرضون كل يوم على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الصباح والمساء، هذا من أخذ الوبيل. ويوم القيامة الأمر أشد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نكال ووبال وعقاب بأى به في الدنيا وبأى به في القبر وبأى به يوم القيامة، كل ذلك لماذا؟ لأنه عصى الرسول. هنا يأتي سؤال، لما ذكر الله لنا ذلك؟ لما ذكر الله لنا هذا الخبر؟ هل مجرد معلومة نتعرف عليها؟ ألأجل ذلك ذكره؟ مجرد معلومة نتعرف عليها ونعلمها؟ لا، ثم تجانب عملي مطلوب منا، وهو أن نطيع الرسول ولا نعصيه، لأن الذي يعصي الرسول يأخذه الله الأخذ الوبيل ويعاقب العقاب الشديد. فالفوز برضا الله لا يكون إلا بطاعة الرسول، ومن لا يطيع الرسول يأخذه الله الأخذ الوبيل. ولهذا قال تعالى في القرآن في باب طاعة الرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. قالوا في المعصية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا هذا جانب عظيم، وهذه مسألة كبيرة جدا ومهمة للغاية، يجب على كل إنسان أن ينتبه لها وأن يعرفها وأن يعمل بها، وأن يدرك أن الذي خلقه الله وأن الذي يرزقه الله وأنه لن يتركه أملا، بل أرسل إليه رسولا، والواجب عليه طاعة الرسول ولزوم ما جاء به، ومن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الرسول دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Usul Ats-Tsalatsah. Dan kita telah sampai pada perkataan pengarang kitab ini, I'lam rahimakallah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Dalil dari perkataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, maka kami adab dia dengan adab yang sangat keras. Ini adalah dalil dari perkara yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, pengarang kitab Usul Ats-Tsalatsah. Dan telah kita ketahui dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan bahwasanya intisari dari permasalahan ini adalah wajibnya kita mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dalil dari wajibnya kita mentaati Rasul yang diutus kepada kita adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan perkataan ilaikum kepada kalian, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, yaitu saksi atas amalan-amalan kalian. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian, yaitu saksi atas amalan-amalan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul, atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul, ini bukanlah perkara yang baru. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kita. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul? Ternyata akhir yang baik adalah, atau keberuntungan akan didapatkan bagi orang yang mengikuti dan mentaati para rasul tersebut, dan akibat buruk akan didapatkan oleh orang-orang yang mendurhakai para rasul tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan tentang perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan yang keras dari bahayanya mendurhakai para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, maka taatilah dia, taatilah perintah-perintahnya, ikutilah ia, dan hati-hatilah dari mendurhakai para rasul tersebut. Tinggalkanlah hal tersebut. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul, fa'asa fir'aunur rasul, akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Apa yang dimaksud dengan perkara ini? Ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini? Agar kita berhati-hati dari mendurhakai para rasul, karena sungguhnya mendurhakai rasul adalah kebinasaan dan kehancuran. Dan contoh-contoh dalam sejarah telah banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bermaksiat kepada para rasul, mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul, kemudian Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Yaitu bagaimana sikap Fir'aun terhadap rasul yang diutus kepada dia, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ternyata Fir'aun ya mendurhakai rasul tersebut, tidak menjawab seruan dan tidak menjawab dakwah yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Bahkan dia mendustakan Nabi Musa alaihi salam, bahkan menuduhnya dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang bohong. Fa'asa Fir'aunur Rasul, Fir'aun mendurhakai Rasul yang diutus kepadanya, maka apa yang terjadi? Apa akibat yang didapatkan oleh Fir'aun ketika ia mendurhakai Rasul yang diutus kepadanya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ وَبِيلَ. Kami azab dia dengan azab yang keras. Apa azab yang keras yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Akhdan wabil atau azab yang keras ternyata dijelaskan dalam Al-Quran dalam banyak ayat ayat Al-Quran. Yaitu azab yang keras selama di dunia, di kubur, dan di hari kiamat. Jadi azab yang keras yang didapatkan oleh Fir'aun selama di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat. Adapun azab yang keras ketika di dunia, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya dengan Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan, yang mana ketika dia sangat sombong dan dia mengatakan, wahadihil anharu tajri min tahti, dan lihatlah sungai-sungai yang mengalir di bawahku, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dan mengadabnya dengan menenggelamkannya di lautan. Dan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dan bersamanya kaumnya lari dari Fir'aun, yang ketika Fir'aun ketika itu ingin membunuhnya. Kemudian Fir'aun mengejar, Fir'aun dan tentara-tentaranya mengejar Musa dari belakang. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke depan lautan, ia pun menoleh ke belakang bersama orang-orang yang bersamanya, dan ia melihat Fir'aun dan tentara-tentaranya serta kekuatannya telah berada di belakang mereka. Mereka pun yakin bahwasannya, ya, atau mereka pun menyangka bahwasannya mereka akan mati dan dibinasakan oleh Fir'aun, karena laut berada di hadapan mereka dan Fir'aun berada di belakang mereka. Dan jumlah mereka sangat sedikit dan tidak mungkin mereka mampu untuk melawan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka umat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qalu inna lamudrakun. Ya, sungguh kami akan disusul oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, sungguhnya Rabbku bersamaku akan memberiku petunjuk. Lautan di depan mereka dan Fir'aun telah sampai di belakang mereka, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberiku petunjuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya, dan apa yang terjadi? Air yang tadinya mengalir dengan sangat deras tiba-tiba berhenti dan menjadi seperti gunung-gunung yang tinggi. Air yang tadinya mengalir tiba-tiba berhenti seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi. Tanah yang tadinya basah, yang becek, kemudian tiba-tiba menjadi kering dalam sesaat ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya kepada lautan tersebut, sehingga lautan tersebut berubah menjadi seperti gunung-gunung yang sangat tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya dengan tariqan fil bahri yabasan, jalan di tengah lautan yang menjadi kering, yang mana tidak ada basah, bahkan tidak ada becek sama sekali. Ya, kalau seseorang ingin menghilangkan air dari sebuah lembah, sebuah sungai, maka tentu akan tersisa air atau tersisa basah dan tidak kering, ya, dalam waktu yang singkat. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa memukul laut dengan tongkat Nabi Musa, maka dalam sekejap laut tersebut menjadi kering. Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi Musa pun berjalan di tengah lautan yang telah menjadi kering, dan di sisi kiri dan kanannya air berhenti seperti gunung-gunung yang tinggi, yang Nabi Musa dan kaumnya melihat di sebelah kanan dan kirinya air tersebut seperti gunung yang tinggi. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa pun melewati atau menyeberangi lautan tersebut menuju sisi yang lain. Kemudian Fir'aun dan tentaranya mengikuti Nabi Musa dan kaumnya dan ikut masuk ke dalam lautan. Dan ketika Nabi Musa dan pengikutnya semuanya telah keluar dari lautan, dan juga Fir'aun bersama tentaranya telah masuk ke dalam lautan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan air untuk kembali sebagaimana semula. Maka Fir'aun pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama tentara-tentaranya semuanya. Dia dan tentaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih selama di dunia. Adapun di alam barzakh, di kuburan, Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun dengan ditampakkannya kepada mereka neraka dari sejak ia meninggal sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya." Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya dan pengikutnya di sore hari dan di waktu pagi dan di waktu sore. Dan inilah adab selama ia di kuburan. Neraka ditampakkan kepadanya pada pagi hari dan sore hari. Dan sepanjang ya semenjak dia meninggal sampai saat ini, dan inilah waktu yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa taala terus mengadab Fir'aun di kuburnya dengan adab yang pedih ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya." Neraka ditampakkan kepada Fir'aun pada pagi dan sore hari. "Wa yauma taqumus sa'atu," dan ketika hari kiamat telah terjadi, "adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab." Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar Fir'aun dan pengikutnya diazab dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah azab yang sangat luar biasa yang didapatkan Fir'aun ketika di dunia, ketika di kubur, dan ketika di hari kiamat. Itu semua disebabkan karena apa? Karena ia mendurhakai Rasul. Maka di sini ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala kan hal ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita hal ini? Apakah sekedar agar kita mengetahui, agar sekedar kita tahu cerita tentang Fir'aun, ataukah ada tujuan lain yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita? Tentu Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini agar kita mentaati para rasul mentaati rasul yang diutus kepada kita dan tidak mendurhakainya. Karena orang yang mendurhakai rasul, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan azab yang pedih, dengan azab yang keras, dan kesuksesan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin didapatkan kecuali dengan mentaati para rasul. Dan barang siapa yang tidak mentaati para rasul, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mendurhakai para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan firman-Nya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya serta melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Maka ini adalah masalah yang besar, masalah yang sangat penting, yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahui dan mengamalkannya, serta mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan memberinya rezeki dan tidak membiarkannya begitu saja. Akan tapi Allah mengutus kepadanya seorang rasul, dan wajib bagi dia untuk mentaati rasul tersebut dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh rasul yang diutus kepadanya. Dan barang siapa mentaati rasul, maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa al-mas'alah ats-tsaniyah anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. An yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Ay fadlan an ghayrihima wa man huwa dunahuma. لأن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين لهم المكانة العلية عند الله والمنزل الرفيع عنده سبحانه. فإذا كان جل وعلا لا يرضى أن يعبد معه غيره من الملائكة ولا من النبيين فغيرهم من باب أولى. العبادة حق لله، خلق الخلق لأجلهم وأوجدهم لتحقيقها، فلا يرضى سبحانه أبدا أن يجعل معه شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها، لا يرضى ذلك أبدا. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أن يشرك معه أن يجعل معه شريك، والشريك هو المساوي والعدل، فلا يرضى سبحانه أن يجعل معه شريك في العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالعبادات كلها حق لله، الصلاة بركوعها وسجودها والدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء إلى غير ذلك، هذه كلها عبادات وهي حق لله، لا يرضى عز وجل أن يصرف منها شيء ولو قليل لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيره من باب أولى، لأن مكانة الملائكة عند الله عظيمة ومكانة الأنبياء عندهم عظيمة وعنده عظيمة ولهم جاه عنده، ومع هذا لا يرضى أن يجعل له شريك في العبادة وفي حقوق لا من الملائكة ولا من الأنبياء فضلا عن غيرهم. Masalah yang kedua yang disebutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullah yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan dengannya sesuatu apapun dalam hal ibadah, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain keduanya. Karena malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridha untuk mereka dijadikan sekutu, apalagi selainnya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan hal tersebut. Karena ibadah adalah hak yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila seorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Pengarang kitab ini mengatakan annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan dengannya sesuatu apapun dalam hal ibadah. Sekutu adalah yang tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah adalah kalimat atau kata yang mencakup seluruh hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka semua ibadah hak menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan rukuknya, dengan sujudnya, berdoa, menyembelih, bernazar, takut dan mengharap, itu semua adalah ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha sama sekali untuk dipersekutukan dengannya, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun malaikat mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabi juga mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah tidak ridha untuk mereka dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu selain dari mereka, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dijadikan sekutu dalam hal ibadah. والعبادة حق لله لا شريك له، قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، مفهومه أن من يشرك بالله يعذبه الله ولا يغفر له، ولا يغفر له ذنبه، لأنه لا يرضى أن يشرك به، كما قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام قائم على التوحيد. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم التوحيد. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالله لا يرضى الشرك ولا يقبله. وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو التوحيد وإخلاص الدين لله، فهو لا يرضى إلا التوحيد، أما الشرك لا يرضى. الشرك لا يرضى حتى ولو كان الذي جعل مع الله شريكا ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء ولو كان سيد المرسلين، فإن الله لا يرضى أن يجعل معه شريك، لأن العبادة حق له وحده، العبادة حق لله وحده لا شريك له، ليس لله شريك في هذا الحق، هو حق الله على العبيد، فلا يرضى أن يشرك به لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. فيما يتعلق بالأنبياء تأتيك آيات في القرآن كثيرة تبين لك أن الأنبياء لا حق لهم في هذا، الحق لله وحده والعبادة له جل وعلا وحده. ولهذا تقرأ في آيات كثيرة تبين أن هذا الأمر الله ليس الأنبياء في شيء، بل آيات صريحة مثل قول الله تعالى النبي ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله وحده، يبين ذلك في مقامات عليه الصلاة والسلام كثيرة، يقول لفاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سمع مرة الرجل يقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا أعلم ما في غد إلا الله، رواه الحاكم. نعم، وروى الحاكم في المستدرك أن أسيرا جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعلن توبته، قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، قال عرف الحق لأهله، لأن الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سمع أقواما يطرونه فقال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفيما تعلق بالملائكة تجد آيات كثيرة جدا تبين لك أن الملائكة ليس لهم في هذا الأمر حق وأنهم عبيد لله. ولهذا في مقام التحذير من الشرك في سورة سبأ قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. فزع عن قلوبهم أي الملائكة، وهذا بيان أن هذا الخلق العظيم الذي هو الملائكة ليس لهم من شيء وأنهم ضعاف فقراء إلى الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والسنة جاءت مفسرة ومبينة لهذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صائقة خضعانا لقوله جل وعلا، تصعق الملائكة ثم إذا زال الصعق والفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هؤلاء تصرف لهم العبادة، يصرف لهم الذل والخضوع والانكسار والرغبة والرهبة والرجاء والطمع، لا والله العبادة حق لله. الملائكة مع قوتهم مع كبر أجسامهم مع القدرة التي أعطاهم إياها لا يستحقون العبادة أي شيء. والناس في هذا الباب يفتنون، وأكثر ما يفتن الناس في باب الشرك عندما يرى أشياء خارقة للعادة وأشياء تدل على قوة أو قدرة، فكيف تكون حال كثير من الناس لو رأوا ملكا بهذه القوة وهذه الشدة وما أعطاه الله من القدرة. فالحاصل العبادة حق لله، لا يصرف شيء منها لغيره عز وجل. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah murni dari milik hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hadis Mu'adz, Rasulullah sallallahu wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka menyembah hanya kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka tidak diazab atau tidak diazab bagi siapa yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa arti hadis ini? Hadis ini artinya bahwasanya hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka tidak akan diazab bagi siapa yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan diazab dan Allah tidak akan mengampuninya karena Allah Subhanahu wa taala tidak redha untuk dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yardha li 'ibadihi al-kufr." Allah tidak redha dari hambanya kekufuran. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan agama Islam dibangun di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan tidaklah dan barang siapa yang tidak suka dengan agama Nabi Ibrahim kecuali dan tidaklah ya benci terhadap agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan agama Ibrahim adalah agama tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, "Faka'annama kharra minas sama'." Maka seakan-akan dia jatuh dari langit. "Fatakhthafu at-thayr." Kemudian dia disambar oleh burung. "Aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Atau ia dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan tidak menerima untuk dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Raditu lakumul Islam madina," dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha, tidak terima untuk dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Walaupun yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah malaikat atau bahkan nabi atau bahkan pemimpin para nabi yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Allah tidak ridha untuk dijadikan sekutu dalam ibadah karena ibadah adalah hak murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan semua selain Allah Subhanahu wa taala hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu para malaikat, para nabi. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya para nabi tidak memiliki hak untuk disembah sama sekali. Ya. Kita baca dalam ayat-ayat yang banyak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan para nabi tidak mempunyai ya perkara atau keputusan sedikit pun, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka min al-amri syai'." Engkau tidak mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan berkata kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti." Wahai Fatimah, anak Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang engkau inginkan. "La ughni anki minallahi syai'a." Saya tidak akan membelamu di hadapan Allah, tidak akan mampu untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Juga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang mengatakan, "Wa fina rasulun, Rasulullah ya'lamu ma fi ghad." Dan di tengah-tengah kita ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'lamu ma fi ghadin illallah." Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak bahwasanya ada seorang tawanan yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengumumkan taubatnya dan ia mengatakan, "Atubu ilallah wala atubu ila Muhammad." Saya bertaubat kepada Allah dan tidak bertaubat kepada Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arafal haqqo li ahlihi." Dia mengetahui hak bagi yang mempunyai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kepada Allah wahai sekalian orang yang beriman agar kalian beruntung. Juga Nabi SAW pernah mendengar orang yang memujinya dengan berlebihan, maka beliau pun mengatakan, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu iyaha, aku tidak menyukai kalian mengangkatku di atas derajat yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan aku pada tempat tersebut. Juga beliau mengatakan, la tutruni kama atartin nasara Isa bin Maryam, janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji Isa secara berlebihan. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, sungguhnya aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah Abdullah hamba Allah dan rasulnya. Adapun yang berkaitan dengan para malaikat, kita dapatkan ayat-ayat yang sangat banyak sekali menjelaskan bahwasanya malaikat tidak mempunyai andil sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Saba, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah, serulah orang-orang yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, mereka tidak mempunyai sedikit pun sebesar biji dzarrah pun andil atau saham di langit dan di bumi, wa ma lahum fihi min syirk, bahkan mereka tidak punya bantuan sama sekali, wa ma lahu minhum min dhahir, mereka sama sekali tidak menolong Allah Subhanahu wa taala, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah, dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, dan ketika hilang rasa ketakutan pada hati-hati para malaikat, qalu madza qala rabbukum, mereka pun mengatakan, apa yang Rabb kalian katakan, mereka qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir, mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Telah datang dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang ayat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wahyu, para malaikat pun jatuh pingsan, ya, karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para malaikat pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, dan ketika hilang rasa takut mereka, mereka pun mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya. Malaikat yang sangat kuat, ya, yang mempunyai tubuh yang besar, ya, tidak berhak untuk disembah, ya. Karena mereka pun, ya, walaupun mereka, para malaikat sangat kuat, sangat besar tubuh mereka, dan mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa, ya, akan tetapi mereka tidak berhak sama sekali untuk disembah. Maka kita dapat melihat, ya, bagaimana manusia banyak yang terfitnah. Di antara manusia banyak yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat perkara-perkara yang luar biasa, ya. Maka bagaimana apabila mereka melihat para malaikat dengan kekuatannya, dengan kebesaran badannya, ya. Maka tentu, ya, bisa jadi seorang akan terfitnah, bahkan mereka menyembah para malaikat. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya, ya, mereka pun lemah, dan ibadah itu hanya hak الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير ونكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.